Khotbah Islam setelah tadi kita simak file pertama. Khotbah Islam setelah tadi kita simak file pertama dari pembahasan Marhaban Ya Ramadan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah. Selanjutnya kita simak dan ikuti masih dari pembahasan yang sama untuk file yang kedua bersama beliau Hafizahullah Ta'ala, semoga bermanfaat. Radio Roja 756 kHz. للذاكرين والذاكرون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل أيها الإخوة الكرام حديثنا عن شهر الصيام الذي نستقبله في الأيام القريبة القليلة القادمة، ونتشوق جميعا لمجيئه وقدومه، وهو شهر الخيرات والبركات والعتق من النار. والواجب على المسلم الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى ببلوغ هذا الشهر أن يستشعر هذه النعمة العظيمة والمنة الكبيرة، أن يسر الله سبحانه وتعالى له بلوغ هذا الشهر الكريم، لأن أناسا وأناسا كانوا يتشوقون لإدراك هذا الوقت المبارك فحالت بينهم وبين إدراكه المنية. فمن أكرمه الله وأدرك هذا الشهر وهو ممتع بالصحة والعافية فليحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، وليحرص على استغلال أوقات هذا الشهر المباركة بعبادة الله عز وجل وطاعته على الوجه الذي يرضيه، وبالإقبال على الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات، والبعد عن كل أمر يسخط الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada kerabat beliau serta kepada seluruh sahabat beliau. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, insyaAllah pada kesempatan kali ini kita menyambung pembicaraan kita pada pertemuan yang kemarin tentang datangnya bulan yang mulia, bulan Ramadan, yang insyaAllah dalam beberapa hari ke depan kita akan segera bertemu dengan tamu yang mulia ini, yang kita semua merindukan akan kedatangan bulan Ramadan. Bagaimana kita tidak merindukan kedatangan bulan Ramadan? Bulan tersebut, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan berkah, dan janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencatat kaum muslimin, sebagian kaum muslimin, untuk bebas dari api neraka. Oke, oleh karenanya wajib bagi setiap muslim yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci ini, wajib baginya untuk merasakan, merenungkan akan kenikmatan yang sangat agung ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya kemudahan untuk bertemu dengan tamu yang mulia ini, bulan Ramadan. Ketahuilah para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana masih banyak orang yang mereka betapa rindu untuk bertemu dengan bulan Ramadan, kerinduan yang sangat amat dalam, akan tetapi maut telah memanggil mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menjemput ajal mereka. Oleh karenanya, kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat dan keadaan wal afiat, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar menggunakan kesempatan emas ini untuk mengisi bulan Ramadan dengan penuh ketaatan dan amalan soleh, serta menjauhkan diri sejauh mungkin dari bentuk segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma inna as-siyam ayyuhal ikhwatu al-mustami'un سر بين العبد وبين الله لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى رب العالمين. فالصيام سر بين العبد وبين ربه، ولهذا جاء في الحديث أنه قال عز وجل في الحديث القدسي، قال الصيام لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. والإنسان قد يتمكن أن يأكل ويشرب في الخفاء ويخرج بين الناس على أنه صائم، لكن الصائم حقا الممتنع مدة فترة الصيام عن طعامه وشرابه وشهوته لا يعلم بحاله إلا الله، ولهذا تجد الصائم مع قدرته على تناول الطعام والشراب خفية عن الناس لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه يخاف الله ويخاف من اطلاع الله عليه، ويرجو أيضا ثواب الله سبحانه وتعالى. وهذا الشعور العظيم الذي يأخذ بالصائم ينبغي على الصائم أن يفعله أيضا في أموره الأخرى. فمثلا إذا حدثته نفسه أن يتهاون في الصلاة، والصلاة أعظم من الصيام، يذكرها باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. إذا حدثته نفسه بمعصية من المعاصي أو ذنب من الذنوب أيضا يمنعها ويحجزها طاعة لله وخوفا منه. فإذا كان استطاع أن يغلب نفسه في شهر الصيام بمنعها من الطعام والشراب والشهوة طاعة لله، فليكن أيضا مطيعا لله سبحانه وتعالى في جميع ما يأمر به سبحانه وتعالى. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya puasa merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui seorang hamba sedang berpuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini yang mengetahui segala sesuatu. Oleh karenanya puasa merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya puasa adalah untukku dan aku yang akan membalas pahala puasa tersebut. Hamba-Ku telah meninggalkan makanan dan meninggalkan minuman dan meninggalkan syahwatnya karena aku. Oleh karenanya seorang yang sedang berpuasa, dia mungkin saja dan mampu untuk berbuka yaitu makan tatkala tidak ada orang melihatnya. Ya, kemudian dia keluar di hadapan manusia, di hadapan masyarakat, seakan-akan dia sedang berpuasa. Dia mampu untuk melakukannya. Akan tetapi ini bukanlah seorang yang benar-benar hakikat puasa. Orang yang berpuasa dengan haqqan, yang benar-benar puasa, yaitu orang yang dia meskipun tidak ada yang melihatnya, dia tetap menjaga dirinya, tidak berbuka, tetap tidak memakan makanan dan tidak minum minuman. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga berharap ganjaran dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh mengingatkan kepada kita, perasaan ini yang timbul tatkala seorang takut untuk berbuka, khawatir karena Allah Subhanahu wa taala melihat perlakuannya, mengetahui apa yang dia lakukan. Syekh mengatakan hendaknya seorang selalu menghadirkan perasaan seperti ini dalam segala urusan, dalam segala peribadatan. Maka contohnya misalnya seorang ya, jiwanya menyuruh kepadanya untuk malas melakukan sholat. Padahal kita tahu bahwasanya sholat adalah ibadah yang lebih agung daripada puasa. Maka hendaknya dia ingat, kalau tatkala dia puasa, dia tidak berani berbuka karena takut ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena takut dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia pun semangat untuk sholat, karena takut kalau Allah tahu dia malas untuk melaksanakan ibadah sholat. Demikian juga tatkala dia hendak melakukan dosa, ya, syahwatnya mengajaknya untuk terjerumus dalam sebuah dosa, maka ingatlah dia, tatkala dia berpuasa, dia takut diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan dosa dengan berbuka di siang hari bolong, maka tatkala dia hendak terjerumus dalam dosa, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga melihat perbuatannya. Kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala sedang puasa, maka hendaknya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara. Kalau dia khawatir tatkala berpuasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak berani berbuka, maka demikian pula dalam ketaatan yang lain, hendaknya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan khawatir diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min al-umur al-mufriha katsiran fi syahr Ramadan taqbalu an-nas 'ala al-masajid wal-julus fiha وتبكيرهم للصلاة وقراءتهم القرآن في المساجد، وهذه ولا شك من الأمور الحميدة الطيبة المفرحة، لكن أليس من الجدير بالمسلم أن يحاسب نفسه في ضوء هذا النشاط الذي يكون عليه في رمضان والعبادة التي يعتني بها في رمضان، بحيث يستفيد من هذا الجد والاجتهاد والإقبال على الطاعة والمحافظة على الفرائض والواجبات والبعد عن المعاصي والآثام، يستفيد من هذا ليس في ما في شهر الصيام فقط، بل يكون كذلك في حياته، لأن الصوم أو شهر الصوم في حقيقته مدرسة لتربية الإنسان على الفضائل والخيرات والأعمال الصالحات. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فحقيقة الصيام وشهره المبارك مدرسة للعبد للتربية على الفضائل والأخلاق والكمالات والبعد عن المنهيات والمحرمات ورياضة النفس وتدريبها على الفضائل. هذا كله ولا شك يستفاد من هذا الشهر المبارك والموسم العظيم. Merupakan perkara yang sangat menggembirakan ya, tatkala kita melihat di bulan Ramadan betapa semangat masyarakat untuk datang ke masjid, bahkan duduk di masjid menunggu datang waktunya sholat, kemudian bagaimana semangat masyarakat bersegera untuk ke masjid, dan bagaimana semangat mereka untuk membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Tentunya ini tidak diragukan merupakan perkara yang sangat menggembirakan hati-hati kaum muslimin. Akan tapi Syekh mengingatkan, bukankah ini pelajaran bagi kita kaum muslimin ya, tatkala kita di bulan Ramadan begitu semangat memiliki perhatian yang besar terhadap ibadah di bulan Ramadan, begitu semangat untuk melaksanakan ketaatan dan tidak meninggalkan kewajiban, serta semangat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan, maka hendaknya kita ambil pelajaran dari semangat kita tatkala di bulan Ramadan, kita bawa dalam kehidupan kita di selain bulan Ramadan. Karena sungguhnya bulan Ramadan pada hakikatnya merupakan madrasah, yaitu merupakan pesantren untuk melatih kita agar semangat dalam beribadah dan semangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya: ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Allah mengatakan la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya puasa merupakan madrasah, merupakan pesantren untuk membina kita. Oleh karenanya puasa dan juga bulan Ramadan itu membina seorang hamba untuk melaksanakan keutamaan-keutamaan dan melaksanakan ketaatan-ketaatan serta menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan. Thumma ayuha al-ikhwatul mustami'un, inna as-siyam alladhi huwa al-imtina' 'an at-ta'am wash-sharab wa sa'ir al-mufattirat, hadha mahalluhu ayyam Ramadan. Mahalluhu fi ma iftaradahu Allah subhanahu wa ta'ala على عباده في أيام رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لكن هناك نوع من الصيام، والصيام كما هو معلوم في اللغة المنع، هناك نوع من الصيام ملازم للمسلم ومطلوب منه في كل وقت وحين، لا يختص بأيام رمضان، بل في أيام رمضان وفي لياليه وفي جميع الشهور وفي جميع الأوقات، ألا وهو الصيام عن الحرام ومنع النفس عن الآثام. فهذا النوع من الصيام والمنع مطلوب من المسلم في كل وقت، ولهذا ينبغي على المسلم أن يعلم أن على عينه صيام، وأذنه عليها صيام، ويده عليها صيام، ورجله عليها صيام، وفرجه عليه صيام. فمثلا العين شرع استعمالها في النظر إلى ما أحل الله، ومنع من استعمالها في النظر إلى الحرام، وامتناعها عن ذلك صيام، وهو صيام مستمر دائم. كذلك الأذن شرع استعمالها في سماع المباح، وسماعها للحرام هذا نهي منهي عنه المسلم، فمنع نفسه عن سماع الحرام هذا صيام، وهو صيام مطلوب في كل وقت. أيضا منهي عن أن يأخذ بيده الحرام أو يمشي بقدمه إلى الحرام، ومنعه ليده وقدمه من هذه الأمور هو صيام مطلوب منه في كل وقت. وكذلك الفرج لا يضعه إلا فيما أحله الله له، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمنع الإنسان فرجه من أن يضعه في الحرام هذا أيضا صيام للفرج بمنعه عنه، وهذا الصيام مطلوب في كل وقت. وبهذا نعلم أن الصيام في رمضان يربي الإنسان على هذا الصيام العظيم، صيام السمع وصيام البصر وصيام اليد وصيام القدم وصيام الفرج، بمنع هذه الجوارح من أن تغش الحرام وأن ترتكب الآثام. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ketahui bersama bahwasanya puasa yang kita lakukan yaitu kita menahan diri untuk makan dan minum serta mengkonsumsi hal-hal yang bisa membuka puasa kita, membatalkan puasa kita, yaitu kapan? Tatkala di hari-hari bulan Ramadan, di siang hari sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Ini puasa yang kita ketahui. Namun Syekh mengingatkan, di sana ada jenis puasa yang lain, ya. Kita tahu bersama bahwasanya puasa dalam bahasa Arab artinya menahan diri, ya, menahan diri. Ada jenis puasa yang senantiasa melazimi seorang muslim, senantiasa bersama seorang muslim setiap saat, bukan cuma bulan Ramadan saja. Puasa yang harus dilakukan oleh setiap muslim bukan hanya bulan Ramadan saja, akan tetapi setiap saat dan setiap bulan dan setiap waktu. Puasa apakah tersebut? Yaitu puasa, yaitu menahan diri untuk terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jenis puasa yang senantiasa dituntut dari seorang hamba untuk melakukannya setiap saat dan setiap waktu, dan juga bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Ketahuilah seorang hamba tangannya juga berpuasa, pandangannya juga berpuasa, matanya berpuasa, kemaluannya juga berpuasa, telinganya juga berpuasa, kakinya juga berpuasa. Setiap saat dan setiap waktu. Bagaimana puasanya? Yaitu misalnya mata, ya. Kita tahu bahwasanya mata kita ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan melihat hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, mata kita berpuasa setiap saat setiap waktu. Berpuasa dari apa? Berpuasa dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang mencegah pandangannya untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka semuanya dia sedang berpuasa, matanya sedang berpuasa. Demikian juga misalnya pendengarannya. Kita tahu Allah membolehkan kita untuk menggunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengharamkan pendengaran kita untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba, ya, menahan telinganya untuk tidak mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka sungguhnya telinganya sedang berpuasa. Demikian juga tangannya, jangan sampai dia mengambil hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mencegah tangannya, cegah tangannya jangan sampai mengambil hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tangannya sedang berpuasa. Demikian juga kakinya, jangan sampai dia gunakan kakinya untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mencegah kakinya, maka sungguhnya kakinya juga sedang berpuasa. Demikian juga farjahu, kemaluannya, ya. Dia cegah kemaluannya, jangan sampai dia letakkan syahwatnya di tempat yang haram. Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang, ya, yang masuk surga karena mereka menjaga kemaluan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina lifurujihim walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mereka menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka atau terhadap budak-budak wanita mereka, ya, sungguhnya mereka tidak tercela. Dan barang siapa yang mengharapkan selain daripada itu, yaitu mengharapkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain pada istri dan selain terhadap budak wanita, faulaika humul adun, maka merekalah orang-orang yang telah melakukan pelanggaran. Oleh karenanya, seorang muslim, ya, seorang muslim, seorang hamba tatkala dia mencegah kemaluannya jangan sampai diletakkan pada tempat yang haram, maka sungguhnya dia sedang berpuasa, ya. Oleh karenanya, para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita ketahui puasa di bulan Ramadan akan mentarbiah seorang hamba, mendidik seorang hamba agar dia bisa berpuasa di setiap saat, berpuasa di bulan Ramadan dan juga selain bulan Ramadan, dengan menjaga pandangannya, dengan menjaga lisannya, dengan menjaga pendengarannya, dengan menjaga telinganya dan juga menjaga kemaluannya, menjaga tangannya serta menjaga kakinya, agar dia mencegah anggota tubuhnya agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. أيضا شهر الصيام فرصة لأن يرتب الإنسان أعماله ويرتب وقته في أمور الرغائب والنوافل والمستحبات التي طالما فرط الإنسان فيها وقصر، فتأتي هذه الفرصة السانحة العظيمة التي تتحرك فيها النفوس للخيرات وتقبل على النوافل والمستحبات. فينبغي على المسلم أن ينتهز هذه الفرصة المباركة ليرتب لنفسه أعمالا يواظب عليها ويعتني بها في هذا الشهر العظيم المبارك، من قراءة لكتاب الله عز وجل واجتهاد في ختمه أكثر من مرة مع تدبر آياته وتعقل معانيه، مجاهدة النفس على العمل به، وعناية بالنوافل، وتبكير للمساجد لأداء الصلوات المفروضات، وعدم أيضا استعجال في الخروج من المسجد بعد الصلاة، وأيضا الحرص على أعمال البر من بر للوالدين وصلة للأرحام وعيادة للمريض وإطعام للطعام وبذل للسلام وغير ذلك من الأعمال المباركة التي يجد المسلم ويجتهد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا جميعا لبلوغ شهر رمضان، وأن يوفقنا فيه للأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan merupakan kesempatan emas, ya, bagi kita, ya, bagi seorang muslim untuk mengatur kegiatan ibadahnya, ya, mengatur waktunya agar bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Yang kita tahu bahwasanya banyak dari kaum muslimin yang terkadang malas untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di luar bulan Ramadan. Maka tatkala datang bulan Ramadan, itu merupakan kesempatan emas bagi seorang muslim untuk mengatur ibadahnya, mengatur kegiatan-kegiatan ibadahnya, ketaatan kepada Allah dari perkara-perkara yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berusaha agar kontinu berkesinambungan dalam melaksanakan ketaatan tersebut, seperti qiraatul Quran. Kita tahu tatkala bulan Ramadan betapa semangatnya kita baca Al-Quran. Bukan cuma baca, bahkan kita semangat agar bisa menghatamkan Al-Quran lebih dari sekali dalam bulan Ramadan. Dan kita berusaha untuk mentadaburi makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, ya. Kita dapati betapa banyak kaum muslimin yang semangat untuk segera ke masjid, kemudian juga melaksanakan salat-salat sunnah, dan tidak segera untuk keluar dari masjid. Dan ini subhanallah, suatu yang sangat indah yang kita lihat tatkala di bulan Ramadan. Kita latih diri kita tatkala di bulan Ramadan untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk mengunjungi orang yang sakit. Kita latih diri kita. Kalau di luar bulan Ramadan kita malas untuk mengunjungi orang sakit, malas untuk berbakti kepada orang tua, malas untuk menyebarkan salam, malas untuk memberi makan kepada fakir miskin, maka kita latih diri kita tatkala di bulan Ramadan, ya, bulan yang penuh barokah ini, kita berusaha bersungguh-sungguh agar bisa melaksanakan amalan-amalan ini, sehingga tatkala bulan Ramadan telah pergi, kita sudah terbiasa untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang mulia ini. Demikianlah para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudahkan kita untuk bertemu dengan tamu yang sangat mulia, tamu yang penuh barakah, yaitu bulan Ramadan. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi taufik kepada kita agar bisa mengisi bulan Ramadan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar meluruskan dan perbaiki segala urusan kita, dan agar tidak menjadikan kita bersandar kepada diri kita dalam segala urusan, tetapi kita bersandar senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para pendengar Radio Roja. Selanjutnya kalau ada pertanyaan kami persilakan. Nam jazakumullahu khairan ya Syekh ala hadhihi al-muhadharah an-nafi'ah. Selanjutnya ikhwat al-Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya kepada Syekh secara langsung di kesempatan malam hari ini. Kami berikan kesempatan untuk Anda di 0218236543 untuk telepon, dan di 0819896543 untuk pertanyaan melalui pesan singkat. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita agar kita bisa lebih mengambil faedah dari pertemuan ini. Dan kami akan sapa terlebih dahulu dari pendengar kita untuk penelpon pertama. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dari mana, Pak? Dari Abu Abdillah di Bekasi. Silakan, Pak. Ana mau bertanya, apakah sama kurang membayar fidyah antara wanita yang menyusui dengan orang yang lanjut usia? Dan jika membayar fidyahnya dengan beras, cukup atau harus ditambahkan dengan lauk sehingga dinyatakan memberi makan pada fakir miskin? Jazakallahu khair. Terima kasih untuk Pak Abu Abdillah. أنس بن مالك لما رضي الله عنه لما كبر ولم يتمكن من الصيام كان يجمع المساكين على قدر الأيام التي تركها من الصيام ويطعمهم. فالمقصود هو إطعام عن كل يوم مسكين, إطعام عن كل يوم مسكين, وسواء كان هذا رجلا أو امرأة, مسنا أو غير مسن. إذا كان لا يقدر على الصيام لمرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. Saya menjelaskan bahwasanya ada riwayat yang datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau telah mencapai usia tua maka dan tidak mampu untuk berpuasa, maka beliau mengumpulkan radhiyallahu taala anhu mengumpulkan orang-orang miskin, ya, sesuai dengan jumlah puasa yang beliau tidak mampu. Kemudian beliau beri makan kepada orang-orang miskin tadi. Beliau memberi makan. Jadi yang maksud Syekh yang penting memberi makan kepada seorang miskin, ya, satu kali makan itu mewakili satu hari puasa yang tidak kita mampu, ya. Sama saja apakah laki-laki maupun perempuan, apakah orang yang sudah tua atau yang masih muda, kalau tidak mampu untuk melaksanakan puasa karena uzur yang berkelanjutan seperti sakit yang tidak sembuh-sembuh atau udzur-udzur yang lain yang membolehkan seorang untuk bayar fidyah. Jadi ukurannya sama dan tidak dibedakan. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan berikut kami angkat pertanyaan dari saudara Ilham di Rawamangun, Jakarta Timur. Silakan, Akhi. Ini saya kan dagang, saya tengahin. Terus kalau di masa kan suka ditutupin dulu tuh masalahnya sih. Itu kalau untuk bahasanya batal nggak sih? Terima kasih, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ummuhu, yani tabi'at. فإنما سبق فأن تجوز فأن قبلية تخرج فأن ذلك هذا إذا كان لا تدخل الطعام إلى جوفها وإنما تعرف فقط ملوحته أو مثلا جودته بدون ما يدخل الطعام إلى جوفها فإن هذا لا يؤثر على صيامها والله أعلم. Saya menjelaskan bahwasanya kalau sang ibu hanya mencicipi makanan untuk mengetahui apakah sudah asin atau sudah manis atau bagaimana kualitas makanannya sudah enak atau belum, namun makanannya tadi tidak ditelan, maka insya Allah tidak mengapa dan puasanya insya Allah tidak jadi masalah. Wallahu ta'ala alam. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari penelpon yang ketiga, ada Ummu Faidi Bekasi. Silakan Ibu. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Begini Pak, saya mau menanyakan tentang sholat tarawih untuk laki-laki. Setahu saya kalau tidak salah itu Rasulullah mencontohkannya kan di rumah. Tetapi ada sabda dari Rasulullah yang artinya kurang lebih begini, bahwasanya seseorang jika sholat bersama imam hingga selesai, maka dihitung baginya pahala salat malam penuh. Berdasarkan hadis ini tuh laki-laki wajib di rumah apa di musala? Iya. Kemudian kalau di rumah boleh enggak menjadi imam dari seorang istri? Taip. Gitu aja. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu. Silakan Ustaz. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kami tarawih di baitihi. Lakinnahu yaqul man qama ma'al imam hatta yanfarid kutiba lahu qiyamul lailah. Al-hadith yadullu ala yaqul hal yajib ala rajul an yusalli jama'atan fil masjid bi ajli hadha al-hadith man qama ma'al imam hatta yanfarid. Thumma idza jaza an yusalli fi baytihi hal yajuz an ya'ummu ahla baytihi. Idza jaza as-sunnah fi salati at-tarawih أن تصلى جماعة في المساجد، ويدل ذلك أدلة منها الحديث الذي ذكرته السائلة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا فيه ولا شك الحث على صلاة المسلم للتراويح مع الجماعة في المساجد، صلاته لها مع الجماعة في المساجد. ولو لم يصلها في بيت لم يصلها في المسجد وصلاها في بيته فالصلاة صحيحة، لكنه خلاف الأولى به أن يؤدي هذه الصلاة في المسجد. Syekh menjelaskan bahwasanya yang sunnah yaitu seorang melaksanakan salat tarawih, seorang laki-laki melaksanakan salat tarawih secara berjamaah di masjid, ya. Dan dalil yang menunjukkan akal hal ini ada banyak, di antaranya hadis yang tadi telah disebutkan oleh ibu yang bertanya tadi, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang salat bersama imam itu salat tarawih sampai imamnya berhenti selesai, maka akan dicatat baginya salat pahala salat semalam suntuk. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya sabda Nabi ini mendorong seorang muslim, seorang lelaki untuk sholat secara berjamaah di masjid. Ya, sangat jelas dan sangat gamblang bahwasanya hadis ini mendorong seorang muslim untuk sholat secara berjamaah, sholat tarawih di masjid. Akan tetapi kata Syekh, jika seorang tidak sholat di masjid, ya, kemudian dia sholat tarawih di rumahnya, ya, kemudian menjadi imam di antara keluarganya, ini boleh, akan tetapi tidak utama. Yang utama yaitu salat di yang utama adalah salat di masjid secara berjamaah. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh wa ahsanallahu ilaikum. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Pak Nurdin, Abu Nurdin di Mampang Jakarta, yang bertanya, "Ya Syekh, saya adalah seorang pedagang makanan di siang hari di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Akan tetapi di bulan Ramadan saya terpaksa berjualan di malam hari untuk bisa memberikan nafkah kepada keluarga dan 3 anak saya. Yang jadi pertanyaan, saya sering terluputkan dari rutinitas ibadah di bulan Ramadan seperti hanya sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya karena jualan malam tadi. Mohon nasihat dari Syekh terhadap hal ini. Jazakumullahu khairan." Beli apaan di nahar ini, ada ini في رمضان نغير الجدول بإطعام في الليل لأجل نفق على الأولاد. الإشتار إلى بإطعام في الليل أخوت من ثلاثة التراويح فأرض المساهة منكم تسدد وتقارب وإذا كان هذا يعني باب رزق لك ولأولادك وطعامك وطعام أولادك ومضطرون إليه، فلو تركت صلاة التراويح لأجل ذلك لا حرج، لأن هي من الرعائب والأمور التي المستحبات التي ينبغي أن يحرص عليها. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأنا أنصح هذا السائل أن يحاول أن يرتب وقته ويوازن بين عمله، ولو بأن يقسم المهمة بينه وبين أحد أولاده في العمل ويتناوبون في الصلاة بحيث لا يفوتهم الصلاة كاملة فيجتهدون، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Syekh mengatakan bahwasanya hendaknya bapak ini ya berusaha semaksimal mungkin berusaha mendekati sunnah dan menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang perkaranya demikian, yaitu dia hanya bisa berjualan di malam hari dan itu merupakan pintu rezeki bagi keluarganya, bagi istrinya, bagi anak-anaknya, dan dia harus melakukan hal itu, maka kata Syekh tidak mengapa meskipun dia harus meninggalkan salat tarawih, ya, karena ini kewajiban yang harus dia lakukan memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dan jelas kita ketahui bahwasanya salat tarawih merupakan sunnah yang sangat dianjurkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qama ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, barang siapa yang yaitu mengisi bulan Ramadan, menegakkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karenanya Syekh menasihati kepada beliau ini ya berusaha untuk mengatur waktunya, ya berusaha untuk mengatur jadwal jualannya, ya. Kalau dia mampu untuk membagi jadwal jualannya dengan sebagian anak-anaknya yang bisa bantu dia berjualan, maka ini bagus sehingga ada sedikit waktu yang bisa dia gunakan untuk salat tarawih, ya. Biar meskipun tidak ada sedikit waktu yang bisa digunakan untuk salat malam, jadi tidak luput darinya seluruh malam sehingga tidak ada waktu untuk melaksanakan salat malam. Jadi dibagi waktunya bersama anaknya sehingga meskipun dapat sebagian salat tarawih tidak mengapa. Dan Syekh mengingatkan bahwasanya wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra, bahwasanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan memudahkan urusannya. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian masih dari pesan singkat dari pendengar kita, saudara kita di Tanah Sumatera, di Belilas Riau yang bertanya, Syekh mohon dijelaskan tentang adanya pernyataan bahwasanya Ramadan terbagi menjadi tiga bagian. 10 hari pertama bulan Ramadan adalah rahmat, kemudian 10 hari kedua adalah ampunan, dan 10 hari terakhir adalah terlepasnya dari siksa api neraka. Apakah pernyataan ini sahih? Jazakumullahu khairan dari Ikhwanul Hasani di Belilas Riau. Kalau secara ini ma'ruf untuk khutbah ini, anna Ramadan munqasim ila thalath aqsam. Ashraf al-awwal lirahmah min Allah, wal ashr al-thaniyah li ajl maghfirah, wal ashr al-awakhir li itq min an-nar. Hadha sahih. Yurwa fi hadha lakinnahu lam yathbut. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa آخره عتق من النار. ورمضان في كل ليلة لله عتق من النار، قال وذلك في كل ليلة كما ثبت في الحديث. وهو أيضا كله شهر مغفرة وكله شهر رحمة وكله شهر عتق من النار. Syekh menjelaskan bahwasanya memang ada diriwayatkan hadis tentang hal ini, akan tapi hadis tersebut tidak sahih, hadis yang lemah, ya. Dan kita ketahui bahwasanya dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya lillahi utaqa'u minan niran wa dhalika fi kulli lailah. Rasulullah menjelaskan bahwasanya terlepasnya para hamba dari api neraka, Allah mencatat sebagian hamba terlepas dari api neraka setiap malam, ya, setiap malam ada pencatatan tersebut. Jadi bukan hanya 10 malam yang terakhir ada terlepasnya atau terbebasnya seorang dari siksaan api neraka, akan tetapi setiap malam Allah catat akan hal ini. Dan juga bulan Ramadan setiap malam adalah bulan rahmat, dan setiap malam merupakan bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembagian tadi tidak benar karena hadisnya tidak sahih. Berikutnya kami angkat pertanyaan masih dari pesan singkat dari Ummu Hanifah di Bogor yang bertanya, ya Syekh, saya saat ini tengah hamil 8 bulan. Yang jadi pertanyaan, apakah saya lebih baik berpuasa ataukah berbuka? Karena Allah dalam hal ini lebih menyukai rukhsah diambil. Akan tetapi saya berkeinginan keras untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Amratul hubla fi syahril tsani wa indi raghbah qawiyah li siyam, lakin ana a'rif anna Allah la yuhibbu an na'khudh rukhsatahu. Hal asum wa la atruku siyam? Tastashir fi hadha al-amr at-tabibah التي تعالج عنها عندها الناصحة في هذا. فإذا كان يؤثر على عليها أو على الحمل الذي على الجنين فإنها لا تصوم. وإذا كانت صحتها جيدة ويعني تذكر لها الطبيبة أن الصيام على مثلها لا يؤثر فإنها تصوم. لكن إذا كانت تخشى على الجنين وهذا يمكن تفيدها فيه الطبيبة التي تعالج عندها, فإذا كان يؤثر على عليها أو على الجنين فإنها لا تصوم. ونكتفي اليوم بهذا القدر, والله أعلم, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Syekh mengatakan bahwasanya hendaknya ukhti yang bertanya tadi untuk bertanya kepada dokter, ya, untuk bermusyawarah dengan dokter yang benar-benar memberi nasihat kepada dia, ya. Kalau memang dokter mengatakan bahwasanya jika dia berpuasa tidak akan mengaruhi janinnya dan tidak akan mengurangi kesehatannya, maka hendaknya dia berpuasa. Akan tapi jika dokter mengatakan bahwasanya kalau dia puasa khawatir mempengaruhi kesehatan sang ibu atau mempengaruhi kesehatan sang janin, maka hendaknya dia tidak berpuasa. Oleh karenanya hendaknya ukhti ini tadi bertanya kepada dokter sehingga dia mengambil langkah selanjutnya berdasarkan penjelasan dokter tersebut. Wallah ta'ala alam bisawab. Demikian saja para pendengar Radio Roja, nasihat yang bisa disampaikan oleh Syekh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.